السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan bersama-sama sebuah ayat yang merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Panggilan yang menyentuh hati nurani kita, karena Allah sangat sayang kita. Allah yang menciptakan kita ingin kita ini menjadi benar-benar hambanya yang bersih, yang mencintainya sebenar-benarnya. Karenanya Allah senantiasa menjaga kita agar kita hidup lestari dan kita menjadi manusia yang berbahagia. Ayat ini terdapat di awal surat dari surat-surat Al-Quran. Allah memanggil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Yang halal dan baik. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Jangan sekali-kali kau ikut langkah-langkah syaitan. Jangan kau terpesona dengan panggilan syaitan. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Karena tidak ada syaitan yang berbuat baik untukmu, syaitan pasti memusuhimu. Semua syaitan tidak akan pernah menyelamatkanmu. Syaitan akan senantiasa berbuat untukmu perbuatan-perbuatan yang jahat, sehingga kau menjadi manusia celaka, tidak saja di dunia tetapi di akhir. Mari kita renungkan ayat ini. Di saat kita sama-sama berbicara tentang masalah harta yang halal, di sini yang Allah panggil adalah manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa? Karena masalah harta, masalah universal. Siapapun yang melakukan penyelewengan dalam masalah harta, itu akan menerima dampaknya. Tidak ada hubungannya dengan masalah keimanan. Harta adalah masalah universal. Siapapun yang berbuat jujur dalam hartanya, dia akan sukses. Siapapun yang berbuat serakah dalam hartanya, dia akan celaka. Allah panggil, wahai manusia, semua ini demi keselamatan manusia. Lalu Allah memerintahkan di sini, kulu mimma fil ardh. Di bumi aku sediakan yang terbaik untukmu. Masing-masing yang aku ciptakan, kata Allah, itu ada fungsinya. Laki-laki Allah ciptakan dengan kondisi tertentu secara psikologis maupun secara fisik. Itu mempunyai fungsi yang berbeda dari wanita. Wanita juga Allah ciptakan dengan konstruksi tubuh yang berbeda dengan laki-laki. Perasaan pun berbeda antara perasaan laki-laki dan perempuan. Masing-masing punya fungsi demi keseimbangan hidup. Binatang-binatang Allah ciptakan juga sesuai dengan fungsi-fungsinya. Karenanya ada yang halal dan yang haram. Yang haram itu kalau kamu makan, itu merusak tubuhmu. Karena dia berfungsi untuk sesuatu hal yang lain, bukan untuk diciptakan untuk dimakan. Allah yang tahu. Karena Allah yang menciptakan. Informasi yang paling akurat untuk mengetahui halal haram itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil ijtihad manusia. Sehebat-hebat akal manusia tidak mampu menentukan ini halal ini haram, tidak bisa memberikan kebenaran absolut. Kita harus mendengarkan informasi wahyu, mana yang halal dan mana yang haram. Ketika wahyu mengatakan ini haram, kita tinggalkan. Karena ini informasi dari Allah yang menciptakan kita. Berarti itu rusak. Kalau itu rusak, kalau kita makan, kita akan merusak diri kita sendiri. Dari sini Allah memberikan pesan kepada kita. Kudu dengan penuh kasih sayang. Allah memanggil dengan penuh cinta kepada kita. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Diulang-ulang dalam Al-Quran panggilan-panggilan seperti ini. Allah ingin manusia menjadi manusia yang sebenarnya. Ketika Allah mengharamkan khamr, kenapa khamr diharamkan? Karena ketika khamr diminum oleh manusia, dia akan merusak akalnya. Ketika akal manusia rusak, dia telah keluar dari sisi kemanusiaannya. Allah haramkan. Allah cinta kita. Karenanya Allah memberikan sifat yang terbaik untuk kita. Dalam Al-Quran selalu Allah menggunakan kata-kata thayyibah. Di sini kita menemukan halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Thayyib itu baik. Sempurna. Kualitasnya menentukan dalam kesehatan tubuh kita. Bukan hanya kesehatan tubuh, tetapi menentukan cara berpikir kita. Setiap yang tidak thayyib itu yang merusak. Karena Allah sebut dua-duanya. Tidak cukup dengan hanya halal, tetapi di saat yang sama harus punya sifat thayyib. Thayyib saja tidak halal, itu juga tidak benar. Karena Allah gabung. Halalan thayyibah. Bakso bisa dikatakan thayyib. Karena baik zatnya, baik. Tapi kalau kita hasil merampok, itu menjadi tidak halal. Maka tidak baik sifatnya. Maka dua-duanya harus sama-sama disempurnakan. Halalan thayyibah. Kemudian Allah memberikan satu larangan yang tegas, bahwa setiap yang tidak halal dan setiap yang tidak thayyib itu pasti perbuatan syaitan. Dan syaitan selalu menggodamu untuk mengambil hal-hal yang tidak halal dan yang tidak thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Karenanya pada ayat selanjutnya Allah memberikan suatu penegasan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Di sini tergambar bahwa ada suatu tarik menarik yang sangat kuat dalam diri manusia. Setiap individu kita ditarik antara kita ikut panggilan Allah atau kita ikut panggilan syaitan. Sama-sama berusaha. Panggilan Allah senantiasa diulang-ulang dalam Al-Quran, disampaikan dalam bentuk-bentuk yang sangat kuat dan langsung firman Allah yang menyebutkannya. Panggilan syaitan berbentuk kemasan-kemasan yang menarik sehingga kita mudah tertipu. Ditampilkan dengan janji-janji yang menguntungkan sehingga kita mudah terpesona. Tapi kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan terpengaruh dengan panggilan syaitan. Karena setiap syaitan pasti itu akan mencelakakanmu. Dan kecelakaan yang sangat parah adalah kecelakaan yang terjadi bagi seorang manusia di dunia dan di akhirat. Di sini Islam mendefinisikan bahwa harta hanyalah semata alat. Harta yang kita miliki itu alat. Kalau kita, kalau yang memegang harta itu baik, maka harta itu akan menjadi perantara yang baik. Kalau yang memegang adalah orang yang tidak jujur, maka harta itu akan menjadi alat untuk ketidakjujuran dan kerusakan. Ibarat sebuah pisau, pisau netral, dia tidak pernah berbuat dosa pisau. Yang menentukan kualitas dosa sebuah pisau itu dia pribadi yang memegang pisau itu. Ketika dipakai untuk memotong bawang di rumah, pisau menjadi halal dan baik. Tapi ketika dipakai untuk memegang leher saudara kita, untuk membunuh family kita, untuk membunuh anak kita, untuk membunuh manusia lain dengan kerakusan kita yang mendorong, pisau menjadi sesuatu yang laknat. Dari sini, siapa yang memegang harta itu, itulah yang menentukan. Siapa lagi kalau bukan kita manusia? Karenanya yang Allah panggil dalam Al-Quran bukan binatang. Allah tidak panggil ya ayyuhal baqar, wahai makhluk sapi, tidak. Allah tidak panggil ya ayyuhal jamus, wahai makhluk kerbau, tidak. Tapi yang Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, engkau yang menentukan. Aku ciptakan alam ini untukmu. Aku terbitkan matahari dari barat dan dari timur ke barat. Itu untukmu supaya kau bisa hidup. Aku tumbuhkan pohon-pohonan untukmu. Aku ciptakan hewan-hewan untuk kemaslahatanmu. Semua metabolisme dalam tubuh kita maupun perubahan di alam kita, galaksi-galaksi, bintang-bintang, itu untuk hidup manusia. Betapa Allah sayang kepada kita. Karenanya Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa menjadi manusia yang bisa mengendalikan diri kita dan kita berjalan seimbang dengan perjalanan alam. Karena Allah telah ciptakan seluruh alam ini sesuai dengan sunnahnya. Tidak ada yang melanggar. Matahari berjalan pada porosnya. Bulan-bulan, bulan berjalan pada porosnya. Bintang-bintang berjalan pada porosnya. Semuanya. Yang seandainya melanggar sedikit, hancur kehidupan kita. Itu sudah berjalan sesuai dengan sistem yang Allah letakkan di alam ini. Tinggal manusia. Bagaimana supaya manusia berjalan seimbang dengan alam ini? Nah, dalam rangka itu, Allah tunjukkan mana yang halal, mana yang haram, supaya manusia berjalan seimbang dengan perjalanan alam ini. Dan ternyata kerusakan di alam ini bukan ulah bintang-bintang, bukan ulah pohon-pohon. Saya belum pernah mendengar ada pohon-pohon berperang. Bukan ulah batu-batu, tidak. Tapi ulah manusia. Dan ternyata sumber dari kerusakan manusia adalah dari permulaan harta yang diperebutkan. Yaitu kalau ternyata yang mengantarkan pribadi-pribadi manusia adalah harta yang haram, maka yang akan terjadi kelanjutannya adalah kerusakan di bumi. Tetapi jika semua manusia menjaga dirinya dengan harta yang halal, maka manusia akan menjadi hidup makhluk yang damai dan penuh dengan persaudaraan, tidak ada permusuhan. Karena Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, makan yang baik, jangan kau merebut yang haram, tinggalkan yang tidak baik, karena itu merusak tubuhmu. Dan saya yakin semua dari bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa halal haram itu merupakan sunnatullah. Kita punya mobil, tidak semuanya kita masukkan ke dalam mobil. Ada yang diharamkan kita masukkan ke dalam mobil. Tidak lantas mobil itu kita isi apa saja. Kalau mobil itu memakan bensin, ya diisi bensin. Saya yakin tidak ada yang setuju kalau mobil kita diisi dengan bakso atau diisi dengan soto ataupun segala macam yang itu akan merusak mobil kita. Itu diharamkan oleh pabrik Mitsubishi atau pabrik Toyota. Sekalipun bakso halal secara kualitatif, tetapi itu merusak mobil kita. Diharamkan hukumnya. Kenapa kita rela untuk merusak tubuh kita dengan mengisi tubuh kita dengan barang-barang yang haram? Dan itu sudah Allah menentukan yang haram dan yang halal. Sama saja kualitasnya. Kalau kita tidak rela terhadap mobil kita menjadi rusak, kenapa kita harus rela terhadap tubuh kita menjadi rusak? Gara-gara kita isi barang-barang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna panggilan sebegitu kuat Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Tidak hanya di surat Al-Baqarah, di surat Al-An'am ayat 42. Allah kembali menguatkan lagi panggilannya. Kulu mimma razaqakumullah wahai manusia. Makan yang telah Allah rizkikan kepadamu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau sekali-kali ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu musuhmu. Surat Al-An'am diulang lagi oleh Allah. Betapa pentingnya hakikat ini. Sehingga orang yang baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dia senantiasa terpanggil untuk terus berjaga-jaga. Sehingga tidak terjebak kepada panggilan syaitan. Dan dia menjaga dirinya dan penuh waspada dari godaan-godaan yang senantiasa akan merusak tubuhnya. Di surat An-Nur diulangi lagi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti syaitan. Kenapa? Di sini Allah kasih alasan lebih jelas. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu tabiatnya hanya menyuruh kepada kefahisyan, perbuatan zina, perbuatan rusak, kebohongan dan kehancuran sebuah bangsa. Itu syaitan pekerjaannya. Wal munkar, dan untuk senantiasa kita dibikin bermusuhan, itu perbuatan syaitan. Syaitan rela membuat kita saling membunuh. Fitrah kita tidak setuju syaitan kita saling membunuh. Tetapi syaitan berusaha bagaimana kita saling membunuh, saling menghancurkan, hanya merebut harta yang haram. Disinilah kemudian, setelah Allah memanggil kita dengan penuh ketegasan akan pentingnya harta ini, supaya kita senantiasa berbekal dalam hidup kita dengan yang halal dan yang baik, Allah kemudian menegaskan, hartamu wahai manusia, kata Allah, itu bukan milikmu. Hartamu milikku, kata Allah. Di hari kiamat kau akan pertanggungjawabkan sekecil apapun dari apa yang kau miliki. Itu dariku. Aku yang menentukan jatah hidupmu. Aku menentukan jatah usiamu. Aku menentukan jatah rezekimu. Semuanya punya batas tersendiri-sendiri. Aku yang mengatur. Dalam sebuah hadis disebutkan 50 tahun sebelum Allah menciptakan manusia dan alam, Allah telah menciptakan, telah menentukan takdir semua manusia dari awal manusia sampai akhir. 50 tahun Allah telah menentukan jatah masing-masing dan rezekinya. Perhatikan betapa Allah yang menentukan segala-galanya, dan kita di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang kita miliki. Kita dengarkan apa kata surat An-Najm ayat 31. Allah berfirman, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milikku, kata Allah, segala yang di langit dan segala yang di bumi, itu semua milikku. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingiku. Raja-raja dunia itu tidak akan sanggup menandingi kerajaanku. Semua adalah di bawah kekuasaanku, dan aku yang memiliki segalanya, dan aku yang menciptakannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam surat Yunus ayat 66 Allah berfirman, Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Di sini kalau tadi ayat pertama ma fis samawat, artinya segala sesuatu. Tetapi di sini yang kedua man fis samawat, artinya makhluk-makhluk hidup manusia dan malaikat di langit dan di bumi, itu semua milik Allah. Jadi kita sendiri pun milik Allah, apalagi harta kita. Berarti tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita hanya mentaati Allah dan mengikuti aturan yang dijelaskan Allah dan mentaati sepenuhnya. Kalau kata Allah haram, kita tinggalkan. Kalau kata Allah halal, kita lakukan. Karena ternyata yang milik Allah itu bukan hanya harta kita, tetapi diri kita pun. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Usia yang kita miliki nanti di hari kiamat akan ditanyakan, kemana kau gunakan usiamu? Itu di antara yang Allah tanyakan pertama-pertama ketika seorang tidak diisap dari kiamat. Dalam surat An-Nur ayat 33 Allah berfirman, wa atuhum mimma lillah, dan kau berikan dari harta Allah itu. Di sini perhatikan, malullah, harta Allah. Ternyata memang harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah. Di dalamnya ada hak milik kita dan hak milik orang lain. Makanya ada zakat, ada infak, ada tatawu, dan semuanya itu merupakan bagian dari proses supaya kita benar-benar melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu, di antara sifat harta itu, ada yang bersifat zatnya memang haram, seperti bangkai, seperti khamar, seperti sesembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Itu zatnya memang haram. Sekalipun kita hasil beli dengan cara yang halal, tapi zatnya haram, itu tetap haram. Itu macam pertama harta. Jadi harta haram itu ada dua. Pertama, zatnya haram, yang kalau itu kita makan, itu akan merusak tubuh kita. Tadi kita sebutkan contohnya, seperti daging babi, itu juga diharamkan zatnya. Sekalipun kita hasil prosesnya halal, dengan cara beli, tetapi zatnya diharamkan, maka kita diharamkan. Yang kedua, zatnya boleh jadi halal, tetapi prosesnya haram. Seperti hasil dari mencuri, hasil dari merampok, hasil dari korupsi, dan lain sebagainya. Sekalipun bentuknya halal, azatnya halal, tetapi prosesnya haram, itu juga menjadi haram. Kedua-duanya ini merusak tubuh manusia. Kedua-duanya ini akan menentukan kualitas manusia. Kalau yang prosesnya haram, dia akan merusak moral manusia. Dia akan menjadi manusia yang rakus, dan dia akan terasa tidak enak kalau tidak terus mengambil yang haram. Hidupnya merasa gelisah. Terus uang yang panas akan melahirkan sikap-sikap yang panas, dan terus akan terbimbing untuk berbuat yang jahat. Karena tidak mungkin badan yang diisi dengan barang yang halal ini akan, barang yang haram akan melakukan perbuatan baik. Tidak mungkin. Harta yang haram akan mengantarkan manusia yang melakukannya kepada perbuatan-perbuatan haram. Karena itu Allah membedakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 100, Allah berfirman, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. Katakan wahai Muhammad, tidak sama antara yang haram dan yang halal. Perhatikan di sini Allah tidak menggunakan kata-kata hal haram, tapi menggunakan kata al-khabith. Khabith itu sesuatu yang jelek dan menjijikkan. Khabith yang seakan-akan itu penuh dengan ulat dan tidak pantas dimakan oleh manusia. At-tayyib yang baik, yang segar, yang membawa kesehatan tubuh. Allah memerintahkan, katakan Muhammad dengan tegas, jangan main-main. Kul, katakan siapapun, demi keselamatan manusia, katakan sepanjang zaman, jangan merasa takut. La yastawil khabith wa thayyib, tidak sama antara yang haram dan yang halal, tidak sama kualitasnya. Walau a'jabaka kasratul khabith, sekalipun yang jelek itu nampak mengagumkan, membuat kamu terpesona. Walau coba kata suatu hobis karena saking banyaknya, bermiliar-miliar jumlahnya, kamu terpesona. Jangan terkagum-kagum, jangan tersanggih, katakan itu tetap jelek. Qul, katakan. Fattakullah. Di sini Allah kemudian menutup ayatnya dengan kata-kata taqwa. Fattakullah. Ternyata takwa tidak hanya tercermin dalam bentuk kita bersolat, berpuasa, dan lain sebagainya yang bentuk ibadah ritual, tapi ternyata takwa juga harus tercermin dalam bentuk harta yang kita miliki. Karena ternyata takwa menentukan dari kepribadian seorang untuk juga menghasilkan harta yang halal. Fattakullah, kata Allah. Ya ulil albab, wahai manusia yang berakal. Di sini kata ulil albab itulah untuk manusia yang berakal. Karena akalmu yang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kalau binatang tidak saya panggil, karena manusia, binatang tidak sabar kali akal. Kamu yang akan saya panggil, kata Allah. Karena akalmu gunanya untuk membedakan mana yang haram, mana yang halal. Ya ulil albab, ya ulil albab, wahai manusia yang berakal, gunakan akalmu dengan baik-baik supaya kamu tahu mana yang halal, mana yang haram. Di sini Allah panggil, la'allakum tuflihun. Dan itu rahasia kebahagiaan. Kalau ini kau lakukan, kata Allah, kau akan menjadi manusia yang berbahagia. La'allakum tuflihun. Semoga kau menjadi manusia yang berbahagia. Berarti kalau kita ditanya, apa kunci kebahagiaan? Kunci kebahagiaan bukan terdapat dalam harta yang haram sekalipun banyak, tetapi ternyata terdapat dalam harta yang halal sekalipun sedikit. Di sini rangkaian ayat menentukan, karena setiap harta yang halal pasti akan mengantarkan kepada ketakwaan. Ketakwaan akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Kebalikannya, harta yang haram akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada kesedihan yang berkepanjangan manusia, bagi manusia. Dari sini Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir besar yang terkenal pada abad ke-7, itu ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, innal qalilal halal annafi', sesungguhnya harta yang sedikit tapi halal dan bermanfaat, khairun, lebih bagus, minal kathiril haram, dari harta yang banyak tapi haram, abdur, dan membahayakan. Apalah arti, kata Ibnu Katsir, harta yang banyak tapi haram dan membahayakan, mencerahkan kita. Lebih bagus sedikit halal dan bermanfaat. Ibnu Katsir ternyata menyebutkan sebuah hadis untuk mendukung penafsiran ini. Rasulullah bersabda, ma qalla wa kafa, sedikit tapi cukup dan halal, khairun, lebih bagus daripada mimma kasra wa alha, daripada yang banyak tetapi membuat kita rusak. Suatu hari ada salah seorang sahabat bernama Tha'labah bin Hatib. Tha'labah bin Hatib datang kepada Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah li ayyirzuqani malan, tolong doain saya semoga Allah memberikan harta kepada saya yang banyak. Faqala Nabi, Rasulullah bersabda, qalilun tu'addi syukrah, sedikit halal dan bersyukur, khairun min kathirin la tusiq, lebih bagus daripada banyak kamu tidak sanggup untuk membawanya, sehingga membuat kamu sombong, membuat kamu tergila-gila, dan kamu lupa akhirat, kamu lupa Allah, kamu sibuk mengurus duniamu, itu tidak ada artinya bagimu. Lebih bagus kamu sedikit, tapi kamu selalu ingat Allah, dan kamu terbimbing dalam kebaikan-kebaikan. Ini pesan Rasulullah kepada Tha'labah. Ayat ini yang barusan kita baca Kulla yastawil khabithu wat thayyib. Turun ketika suatu hari Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menerangkan bahwa minuman khamr diharamkan. Ketika itu tiba-tiba berdiri seseorang mengacungkan tangan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau khamr memang diharamkan, dulu sebelum diharamkan saya adalah seorang pedagang khamr. Hartaku begitu banyak di rumahku hasil penjualan khamr. Lalu mau dikemanakan hartaku yang banyak itu? Bagaimana kalau saya gunakan untuk mentaati Allah, untuk saya infakkan untuk segala macam? In amiltu fi ta'atillah, bagaimana caranya? Rasulullah menjawab, innallaha la yaqbalu illa at-thayyib. Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik dan halal. Jadi sedekah itu yang diterima Allah adalah sedekah yang dari harta yang halal. Lalu kemudian Allah turunkan ayat ini. Katakan tidak sama yang halal dan yang haram. Dalam surat Ibrahim ayat 24-25 Allah mengumpamakan harta yang haram, harta yang halal seperti sebuah pohon yang berdiri tegak menghunjam ke bumi dan rantingnya menjulang ke langit. Daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang tumbuhnya baik. Asluha sabitu wa far'uha fis sama, akarnya menghunjam ke bumi dan ranting-rantingnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, buahnya begitu subur, setiap saat orang berteduh di bawahnya merasa tenang dan aman. Buahnya begitu banyak, dia bisa metik buahnya kapan saja. Itulah harta yang halal seperti pohon itu. Perhatikan harta yang haram sekalipun banyak. Wa matalu kalimatin khabitha kasyajaratin khabitha, seperti pohon yang jelek, tumbuhnya tidak nampak subur, akarnya tidak menghunjam ke bumi. Ujjusat min fawqil ard, seakan-akan dia nampak menjulang tapi akarnya mudah roboh karena tidak menghunjam ke bumi. Orang yang berteduh di bawahnya tidak merasa aman, buahnya tidak subur karena rakus dan penuh dengan kejahatan di dalamnya. Di sini malaha min qarar, pohon itu tidak memberikan ketenangan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan suatu perumpamaan yang sangat kuat. Bahwa setiap kebaikan itulah yang membuat ketenangan. Dan setiap yang diharapkan oleh Allah itu yang membuat kerusakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah maha baik dan Allah telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Karena Allah tidak mau menerima kecuali yang terbaik dari kita. Wa inna Allah ta'ala amarul mu'minina bima amarul bihil mursalin, Allah menyuruh tidak hanya orang-orang mukmin, tapi para rasul juga disuruh oleh Allah untuk mengambil yang halal. Perhatikan panggilannya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang halal, yang baik-baik. Wa'malu shaliha, dan berbuatlah baik. Rangkaian ayat ini menggambarkan bahwa Allah memerintahkan berbuat baik setelah kita mengisi tubuh kita dengan harta yang halal. Kulu minat thayyibat, makanlah yang halal. Wa'malu shaliha, lalu kamu lakukan yang baik. Artinya apa? perbuatan baik itu akan terjadi dari harta yang halal. Tubuh yang diisi dengan harta yang halal tidak akan pernah melakukan kebaikan. Di sini jelas sekali ayatnya. Inni bima ta'maluna 'alim. Karena aku tahu sekecil apapun yang kamu lakukan kepada Allah. Setelah itu Allah panggil semua orang Islam, semua orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Tadinya khusus para rasul sebagai contoh. Sekarang semua orang beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kulu min thayyibat. Makanlah yang baik. Ma razaqnakum. Dari apa yang aku berikan. Washkuru lillah. Perhatikan. Allah perintahkan dan bersyukur. Berarti sikap bersyukur akan lahir dari harta yang halal. Harta yang haram tidak akan pernah melahirkan sikap syukur. Syukur itu lawan kata daripada kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dalam ayat. Jadi lawan kata daripada syukur adalah kufur. Berarti kalau harta yang haram itu lebih mendekati mengantarkan manusia kepada kekufuran. Kalau harta yang halal lebih mendekati mengantarkan manusia kepada syukur. Di sini rangkaian ayat menunjukkan kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kau benar-benar menjadi, ingin menjadi hambaku, maka itulah yang kau lakukan, kata Allah. Lalu Rasulullah menyebutkan sebuah kisah. Ada seorang pejalan dalam sebuah perjalanan panjang. Orang ini sendirian di tengah padang Sahara yang gersang. Tubuhnya kumal, rambutnya penuh dengan debu, mukanya kusut. Dia menengadah mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia berdoa sambil menangis. Wahai Allah, Ya Allah. Dia minta kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, sayangnya satu dia. Wa mat'amuhu haram, makannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Anna yustajabu lahu, mana mungkin doanya akan diterima. Doa seseorang yang tubuhnya penuh dengan harta haram, itu doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, doa al-musafiri la yurad. Doa seorang musafir tidak pernah Allah tolak. Jadi siapapun yang musafir di jalan Allah, dia pergi kemana dalam keadaan kebaikan, itu ketika berdoa, doanya mustajab. Doa al-musafiri la yurad, tidak pernah ditolak. Tetapi karena seorang musafir ini ternyata tubuhnya penuh dengan barang yang haram dan pakaiannya haram, maka doanya tidak diterima. Betapa bahayanya harta yang haram. Ternyata harta haram tidak hanya berbahaya bagi manusia di dunia yang senantiasa melahirkan berbagai macam kecelakaan-kecelakaan, tidak hanya secara politis, secara sosial pun banyak harta haram telah melahirkan berbagai macam krisis, krisis moral, krisis ekonomi, krisis politik. Itu karena berbagai macam kerakusan yang terjadi dalam harta yang haram. Keberanian seseorang untuk melakukan, mengambil yang haram, itulah membuat kecelakaan bagi sebuah bangsa. Berapa triliun kerugian negara setiap tahun karena ada penyelewengan dari BBM. Dan saya yakin Bapak telah tahu dari siaran televisi. Setiap tahun bertriliun-triliun. Saya dengar 8 triliun atau 28 triliun. Setiap tahun. Itu keberanian untuk mengambil harta yang haram, yang celaka siapa? Bangsa, umat. Di sini Allah menjaga kita supaya kita menjadi umat yang kuat. Jangan sampai kita terpesona dengan kepentingan sesaat, hanya demi kepentingan nafsu. Untuk apa? 1 triliun pun kita tidak habis makan sendiri. Kenapa kita harus mengejar yang kita tidak sanggup untuk makannya sendirian? Apa yang memanggil ke sana? Nafsu yang memanggil. Itulah setan. Karena Allah panggil, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut setan. Karena itu panggilan setan. Demikianlah Allah SWT mengajarkan kepada kita. sebuah hadis Rasulullah bersabda, mengkasal malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fi ajr. Orang yang mempunyai harta yang haram kemudian dia bersedekah dengannya, pahalanya tidak diterima oleh Allah SWT. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah akan mengambil harta itu dan Allah lemparkan ke api neraka di hari kiamat. Ketika dibangunkan, dia datang kepada Allah, ya Allah, mana harta yang aku sedekahkan? Allah memberi katakan, ini hartamu yang kau berikan kepadaku dari harta haram. Perhatikan, Allah lemparkan ke dalam api neraka. Yuk, daku kira. Langsung Allah lemparkan ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain, ada seorang, ada dua orang pergi haji. Satunya bekalnya halal, satunya bekalnya haram. Yang halal, ketika nyampe di mikot, dia berkata, labbaik Allahumma labbaik. Allah menyambut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik. Allah menyambut dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesungguhan. Karena apa? Zaduka halal, bekalmu halal. Warahilatuka halal, perjalananmu halal. Wahajjuka mabrur, hajimu diterima. Orang yang kedua, yang bekalnya haram, ketika sampai di mikot, labbaik Allahumma labbaik. Allah menjawab, la labbaik wala sa'daik. Saya enggak butuh orang seperti kamu. Kamu, zaduka haram, bekalmu haram. Warahilatuka haram, perjalananmu haram. Hajjuka wa mabrur, hajimu tidak diterima. Tegas sekali bahwa ternyata kualitas sebuah ibadah ditentukan daripada halalnya sebuah harta. Kita sedang mendekat bulan Ramadan, bulan pencucian dosa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, Allah akan mengampuni dosa yang telah lewat. Tapi sayangnya Pak, selalu di bulan Ramadan ada musim tontonan bola. Itu saya di kampung itu, sejak dulu masih kecil, itu kalau pas bulan Ramadan orang sibuk nonton bola. Pada waktu itu tokoh yang terkenal Maradona. Jadi akhirnya sampai saking sering nonton sepak bola, ada seorang penceramah tidak mengatakan man soma Ramadona, akhirnya man soma Maradona imanan wa ihtisaban. Akhirnya salah. Karenanya sekarang tontonan di hari Ramadan biasanya banyak hal-hal yang menggoda kita. Jangan sampai itu membuat kita membuang-buang waktu, karena Ramadan adalah merupakan tempat yang mustajab untuk kita beramal kepada Allah SWT. Siapa yang puasa di Ramadan dengan penuh keimanan, dosa yang lewat diampuni. Yang kedua, siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, dosa yang lewat diampuni. Yang ketiga, siapa yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, dosa yang lewat akan diampuni. Tiga kualitas, tiga langkah penting dan menentukan mengampuni dosa yang telah lewat. Mari kita mulai sambut Ramadan, dan di bulan Ramadan ini kita kesempatan untuk banyak beramal, bersedekah, mencuci harta kita supaya menjadi harta yang halal. Infakkan sebanyak-banyaknya untuk kita kirimkan ke surga. Jangan kita sibuk untuk membangun dunia, dunia akan kita tinggalkan. Sibuklah kita membangun di surga, sehingga kita begitu Allah bangkitkan, kita telah punya rumah di surga. Rumah di surga harus kita bangun dari harta yang paling halal dari pilihan kita. Jangan sampai kita membangun di surga dari harta yang haram. Harta yang haram tidak akan pernah menjadi bangunan surga. Karena itu, semoga Allah SWT menjaga kita semua, menjaga kita dari bersungguh-sungguh untuk jangan sampai ada harta yang masuk dalam harta kita, dalam rumah kita, dari harta yang haram. Satu contoh, saya akhiri pengajian ini dengan sebuah kitab Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari ada orang ngasih makanan. Ketika dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia bercerita. Setelah masuk ke perutnya, dia bercerita. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, tahukah kamu dari mana saya ngasih makanan kamu? Tidak tahu. Apa itu? Kata orang itu mengatakan, wahai Abu Bakar, saya menghasilkan makanan itu dari hasil menjadi dukun. Padahal saya bukan ahli dukun. Hanya saya kerjain aja orang itu datang ke saya, saya kasih tebakan-tebakan, saya kasih nomor-nomor, akhirnya dia bayar ke saya. Akhirnya dari sebagian harta itu saya kasihkan kamu. Kata Abu Bakar dalam riwayat itu, kemudian fa'adukhala yadahu, Abu Bakar langsung memasukkan jari-jarinya ke kerongkongannya sampai muntah, langsung keluar semua dari perutnya apa yang dia makan. Perhatikan bapak-bapak ibu-ibu, betapa takutnya Abu Bakar untuk memasukkan barang haram, bahkan yang sudah masuk dicetuk lagi sampai muntah, supaya tidak sampai tubuh ini diisi dengan barang haram. Sungguh, tubuh yang isinya barang haram menjadi santapan bagi api neraka. Neraka sedang menunggu menyerahnyalah, menunggu mana tubuh-tubuh yang penuh dengan barang haram. Akulah yang akan membrabusnya ke api neraka. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, bagi tubuh yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan diisi barang yang haram. Itulah hal yang mungkin menjadi renungan kita. Semoga Allah melindungi kita semua dari harta yang Allah sangat benci, yang merusak tubuh kita dan merusak kemanusiaan secara universal, di mana semua manusia merindukan kita kedamaian, kebersamaan, kesejahteraan dan saling tolong-menolong, dan itu hanya terdapat dalam harta yang halal. Itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.